Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja, yazra'ukum fihi laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Sadaqallahu al-azim. Makasih Tuan Pengurusi Majlis. Ya, saya tengok Tuan Pengurusi Majlis mempengurusikan majlis ni macam umum keputusan musabaqah. Satu-satu ya. Tempat ketiga dengan memperolehi 83.5 markah. Jatuh kepada orang kan. Tu lama dah tak ada orang tua tu pergi mana lah ni. Dulu dia suka umum keputusan. Tempat pertama dengan menggondol markah 94.3 jatuh kepada kan dulu slow ya. Baik, yang dihormati Tuan Nazir Masjid, tuan-tuan ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid, sahabat saya Encik Ahmad Zahid dan anak-anak anda beliau, petang tadi saya bersama mereka di Masjid As-Sabirin di AU5. Dan malam ni bersama dengan tuan-tuan pula di Surau Al-Amin, seksyen yang ke-17. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dapat mengadakan majlis Maulidur Rasul pada malam ini. Saya nak masuk dalam masjid tadi, ada anak-anak kita 4-5 orang naik basikal. Dia sambil naik sikar dia cakap ke kawan-kawan dia, ramai pula malam ni, kata dia. Gamaknya dia tak tahu ada majlis maulud malam ni. Ya. Kadang-kadang anak sampai untuk majlis maulud, bapak tak sampai. Ya, sebab bapak nak tengok cerita anak kelewun. Ke kelewun ke apa. Jadi anak ni wakil bapak ya tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ni saya nak memetik daripada surah Asy-Syura ayat 13, 14 dan 15. Untuk sama-sama kita baca tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita. Allah berfirman, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. الله berfirman, syara'a lakum minad-din, telah didatangkan hukum syarak kepada kamu semua tentang peraturan agama. Peraturan agama ini dipanggil sebagai syarak. Kita sebut hukum syarak. Hukum maknanya ialah keputusan. Syarak maknanya ialah undang-undang. Kalau kita gabungkan, hukum syarak ialah keputusan undang-undang. Hukum apa makna? Hukum maknanya keputusan. Syarak apa makna? Syarak maknanya ialah peraturan atau undang-undang. Bila kita gabungkan sekali, dia akan membentuk kalimah keputusan undang-undang. Apa maksud keputusan undang-undang? Sesuatu keputusan yang tidak boleh lagi dipertikaikan. Sebab apa tidak boleh dipertikaikan? Sebab hukum syarak, hukum undang-undang itu dipanggil sebagai minad-din, keputusan agama. Keputusan yang lain boleh kita rombak. Keputusan mesyuarat boleh diubah. Keputusan apa pun boleh diubah. Tetapi keputusan melibatkan agama tak boleh dirombak. Walau secanggih moden mana pun dunia ni. Tuan-tuan ni duduk di Shah Alam ni, jam teruk. Duduk di KL, lagi jam. Kena bawa roti lagi tiap-tiap kali pergi kerja. Sebab dah jam. Maka tuan-tuan berfikir dengan satu fikiran yang sangat proaktif. Kalau kita semayang zuhur waktunya, asar pada waktunya, saya rasa kita tak boleh semayang asar. Jadi saya mencadangkan supaya semayang zuhur, asar, maghrib dan isyak digabungkan sekali dalam waktu subuh. Supaya kita tidak terlibat dengan jam, banjir kilat dan sebagainya. Sebab kita dah semayang siap-siap subuh pagi tadi. Kalau kenduri kahwin pun, kita dah buat siap-siap. Jadi tak payahlah kita sibuk-sibuk nak semayang zuhur. Saya rasa Tuhan faham keadaan kita sekarang ini. Maka bolehlah kita ubah cadangan seorang ahli jiki-kiki kampung. Contohnya, dia boleh kata, Tuhan pun faham kita ni sibuk. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke tuan-tuan? Yang boleh tukar-tukar, yang boleh kata Tuhan faham. Sesuatu keputusan syarak tak boleh diubah. Zuhur tetap zuhurnya. Asar dalam waktunya. Maghrib bila sampai masanya. Isyak bila masuk waktunya. Subuh selepas terbit fajar. Maka lima ini tidak akan berubah sampai kiamat. Jangan siapa-siapa ubah. Kenapa tidak boleh ubah? Kerana dia dipanggil sebagai hukum syarak. Dan hukum syarak tak boleh diubah. Kerana hukum syarak itu dipanggil sebagai agama. Ustaz, agama itu apa pula Ustaz? Agama ialah pertuturan, perkataan dan peraturan yang datang daripada Allah, diturunkan kepada kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat manusia. Saya ulang balik. Apa makna agama? Agama maknanya ialah peraturan, perkataan yang turun ke atas Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia. Datang daripada mana? Allah. Itu makna agama. Jadi sesuatu keputusan yang datang daripada agama, yang datang daripada Allah, takkan berubah sampai kiamat. Dipanggil sebagai hukum syarak. Sibuk macam mana pun tuan-tuan, itulah rupa dia. Ustaz, kami di Shah Alam ni Ustaz, macam bulan puasa Ustaz, memang jam sangat Ustaz. Kerja banyak, jam lapar Ustaz. Jadi kami cadang kami nak puasa belah malam Ustaz. Siang-siang kami makan, malam-malam kami puasa Ustaz. 12 jam juga Ustaz, tak kurang. Cuma buat belah malam Ustaz. Kami sahur 6.30 petang, kami berbuka puasa jam 6.30 pagi. Saya rasa Tuhan faham. Tuan-tuan ni zaman sekarang orang dah ubah. Dr. Aminah Wadud dah ubah. Dia jadi imam dah sekarang. Tok Bilal pun perempuan. Dan makmum laki-laki. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dah diubah dah agama. Dia imam. Siap pakai jubah lagi. Allahu Akbar. Hai, tok imam perempuan. Yang laki-laki ni bengong. Ni ikut. Allahu Akbar. Hai, ya Allah. Tuan-tuan. Agak-agak laki-laki yang ikut tu imam di belakang tu, tu imam perempuan tu, dia tengok apa? Aku nak tengok masa dia rukuk nanti, tengok. Khusyuk ke semayang? Sah ke semayang? Tak sah. Tapi kenapa buat? Dan kenapa ada pengikut? Jawapannya kerana mereka tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka mengikut Rasulullah, mereka tidak akan sesesat begitu. Mereka takkan jadi sesat. Sebab Nabi itu menyelamatkan kita daripada kesesatan. Nabi menunjukkan kepada kita mana dia jalan yang lurus, mana dia jalan yang sesat. Tapi bila Nabi sudah tak nampak, Nabi sudah orang tak tahu, Nabi dah orang tak ambil kisah, maka banyaklah orang sesat. Yang orang ambil kisah hari ini ialah bila era nak salin. Yang orang ambil tahu hari ini ialah Kak Zah tu rumah dia tak ada baju ke? Pakai seksi-seksi dalam spa ni. Yang mana faham-faham, yang mana tak faham sudah. Apa kata artis, semua dia ambil tahu. Apa artis minat, apa kegemaran artis, apa yang artis tak suka, semua dia ambil tahu. Tetapi yang Nabi suka, dia tak ambil kisah. Yang Nabi marah, dia tak ambil kisah. Walaupun nama dia bukan Aiman, tetap dia tak ambil kisah. Kalau Aiman tak apa, Aiman tak kisah. Ini Muhammad tak kisah, Dola tak kisah, Zul tak kisah. Hai, kena kisah tuan-tuan. Sebab Rasulullah ini ialah syarat untuk diterima ibadat. Tuan-tuan, ibadat bukan macam Nabi, kompom tak diterima. Orang semayang zuhur 4 rakaat, tuan-tuan balun 6. Orang semayang subuh 2, sebab Nabi 2 rakaat, dia 8. Lamanya makcik semayang subuh, makcik. Makcik buat 8. Lamanya 8, banyak makcik. Dulu makcik ni kerja ustaz, mana ada masa buat banyak-banyak. Tu yang makcik buat 2. Sekarang dah pencen, kerja pun tak ada ustaz. Kalau balik rumah pun tidur. Lebih baik makcik banyakkan rekaat semayang subuh ustaz, banyak pahalanya. Kita dia, ayalah makcik. Nabi buat ke 8, tak ada. Nabi buat 2, ikutlah. Tapi tak puas rasanya ustaz. Tak cukup ustaz, 2 ustaz tu yang makcik buat 8. Puas ustaz, puas. Neraka lah makcik. Syarat untuk diterima ibadat ialah mengikut Rasulullah. Dipanggil sebagai muttaba'atun. Muttaba'ah. Apa makna muttaba'ah? Mengikut macam Rasulullah buat. Oh, maknanya bukan setakat bilangan rakaat kena ikut ustaz. Ya, semua kena ikut. Daripada mana ustaz? Daripada takbir sudah kena ikut. Daripada takbir tu dah ikutlah. Sallim. Allahu akbar. Rasulullah bila angkat takbir, tangannya menghadap ke arah kiblat. Tapak tangan, ibu jari di bawah telinganya. Ketiaknya dibukakan bagi laki-laki. Allah, mulutnya dengar pada telinga apa yang dia cakap. Dia bukan macam ini. Allahuakbar. Kan? Ataupun dia bukan tinggi. Allah, bukan. Lagi tinggi tuan-tuan. Lagi kita tengok lagi dia tinggi. Allah, Allah, Allah. Sampai ke Everest nampak gaya ni. Bukan macam itu. Ada yang bila akad takbir melompat-lompat. Allah, Allah. Kita yang nak ambil sebelah dia tu, kita undur dulu. Tak buat dulu tak apa. Saya beralah pun tak apa. Ini bukan cara Rasulullah. Ada yang sempoi je angkat takbir. Slow, relax. Allah. Tapi oh, ini tak wali ni, kompom kasyah. Siap pejam matau tuan-tuan. Mana sah? Sebab apa tak sah? Sebab tak bunyi. Mana sah? Sah ke tak bunyi? Tuan-tuan pergi kerja, penumbuh ke tanya, kamu berasal daripada mana? Apa? Sah tak tuan-tuan? Dia terajaknya. Balik cakap dulu. Sebab itu bila Ahmad Nispu, dia buat screen test untuk Ramli, tak lulus. Ready for take? Okay Ramli, sudah hafal skrip? Sudah hafal tuan director. Bagus. Ready for take? 1, 2, 3. Action. Pih Ramli dengan tanglung itu. Kan Ahmad Nispu kata, tuan tengok cerita Seliman Bujang Lapuk. Cakaplah bodoh. Dia buat keluar pedang. Cakap apa? Kak, kenapalah kecil-kecil tak mati, tua-tua menyusahkan aku, kata mak ni. Tuan bilang action, tuan tak bilang cakap. Action tu maknanya cakap lah. Betul. Tu Ahmad Nispu. Kalau action dalam filem tak cakap pun tak sah. Kalau tuan-tuan angkat takbir tak dengar pada telinga tuan-tuan, sah apanya? Apa yang sahnya? Tak sah. Dia mesti dengar pada telinga. Allahu Akbar. Telinga sendiri. Allahu Akbar. Dia tak boleh diselang-seli dengan benda lain. Allahu Akbar. Siap telang kehak lagi ni. Mana mau. Tu yang kurang minum air. Allahu Akbar. Sedu lagi dia. Ni pagi besok, malam ni dengar ceramah kan tidurnya lewat. Pagi besok bangunnya lewat, mengantuk sembahyang subuh. Allahu Akbar. Hai, senangnya kamu sembahyang. Rasulullah buat ke tak? Habis tu kenapa buat? Sebab tak kenal Rasulullah, sebab tak belajar Rasulullah. Kalaulah dia kenal Rasulullah, kalau dia belajar cara Rasulullah, mesti dia sembahyang ikut cara Rasulullah. Masalah dia tuan-tuan tak pernah buat kerasa sembahyang macam Rasulullah. Pernah tak tuan-tuan datang kuasa masjid buat satu banner besar-besar seluruh seksyen 17 ni tuan-tuan jemput sembahyang macam Rasulullah. Buatlah kerosos. Solat macam Rasulullah, muslimin muslimat dijemput hadir. Percuma. Kan bagus tuan-tuan. Saya tengok ramai yang sembahyang tapi tomak ninahnya enggak ada. Jubah dah cantik, serban dah menarik, sembahyang tak betul. Berapa banyak orang yang bila rukuk dia tak makan dalam tumaninah, dia henjur-henjur. Mentang-mentanglah dia peminat kumpulan spring. Sembahyang tu dia spring. Bila dia nak rukuk yang tidak, dia boleh spring. Sami Allah. Hei ya Allah. Jangguknya sudah sampai ke dada. Tapi sembahyangnya tak betul. Dengan jangguk ditolak. Dia menjaga benda sunat tapi dia tak jaga benda wajib. Banyak orang macam itu. Benda sunat sangat ambil berat. Benda wajib. Zikir selepas sembahyang tu sunat. Berapa ramai yang ambil berat? Oh ramai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia mesti ikut untuk imam. Tapi bila dia sujud dengan Tok Imam sembahyang Isyak, Tok Imam dah tahiyat, dia masih sujud. Salah tu. Tok Imam dah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, satu rukun. Ashhadu an la ilaha illallah, satu rukun. Allahumma salli ala Muhammad, satu rukun. Dia sudah ketinggalan 3 rukun kalau orang itu masih sujud. Hai, bila dah ketinggalan 3 rukun dengan Tok Imam, apa hukum? Batal sembahyang. Berapa ramai yang masih sujud ketika imam sudah ashhadu alla ilaha illallah. Tuan-tuan nak sujud lama-lama sembahyang sunat, balunlah sujud lama-lama. Tapi bila sembahyang berjemaah bersama imam, pastikan imam tahiyat, tuan-tuan tahiyat. Oh, setengah kadang-kadang imam dah Allahumma salli ala dia duk subah. Dalam hati dia duk kata mesti depa tengok aku. Tengah duk sujud tu duk fikir dalam hati dia ni mesti depa tengok punya baru depa tahu siapa aku. Ha, eh apa ha? Orang memang tengok kamu pelik tapi Allah tak tengok kamu. Allah tak tengok kamu sebab sembahyang kamu tak betul. Sebab apa Allah tak tengok ustaz? Sebab kamu buat bukan macam Rasulullah buat. Tuhan terima bila kita buat macam Rasulullah buat. Sebab itu pentingnya kita sambut maulud ni. Sebab kita puspakumkan diri kita balik setiap tahun supaya betul kenderaan tuan-tuan dipuspakumkan, kenderaan bermotor tuan-tuan dipuspakumkan. Padahal puspakum itu tak wajib menurut hukum syarak. Tetapi semayang itu wajib. Siapa yang test semayang tuan-tuan? Siapa yang puspakumkan wuduk tuan-tuan? Siapa yang puspakumkan bacaan Quran tuan-tuan? Siapa yang sirimkan? Ah, dia tak sirim lah. Siapa yang sirimkan? Entahlah ustaz, saya ikut-ikut je ustaz. Itu bukan sirim sebab mengikut. Dia mesti buat dengan dipelajari. Dia bukan boleh ikut-ikut je. Saya ni ustaz. Kalau perempuan namanya ustazah. Kalau driver teksi namanya os. Kalau saya ni ustaz, satu makcik tanya, ustaz, ya makcik, apa hukumnya ustaz kita buat macam ini ustaz? Saya tak reti nak jawab. Allah, apa aku nak jawab ni, aku tak tahu. Nak jawab tak tahu, malu. Sorban dah kemas, jubah dah kemas, jawab tak tahu, leceh lah. Saya pun main agak-agak, hukumnya haram makcik. Hukum haram, padahal saya tak tahu. Haram makcik jangan buat. Saya balik rumah, buka kitab. Yo, taman nobak ni, jumpa. Haram, alhamdulillah, selamat kira betul. Tetap dapat dosa sebab kamu menjawab satu benda yang kamu tak tahu. Tentu ingat selamat ke? Tak selamat. Walaupun betul jawapan. Tak tahu, jawab tak tahu. Cuba tengok Rasulullah. Bila orang tanya pada Rasulullah, boleh tak saya buat macam ni ya Rasulullah? Nabi kata tak tahu. Tunggu wahyu daripada Allah. Sedangkan dia Nabi. Bila orang tanya pada dia, boleh tak Rasulullah? Nabi diam sebab hukum belum turun. Itu sifat Rasulullah. Dia takkan jawab sembrono. Dia takkan jawab membabi buta. Tapi kalau tuan-tuan pandai-pandai menjawab membabi buta, kan berdosa. Satu orang tanya pada saya, ustaz, sembahyang jamak dan qasar hari Jumaat boleh buat tak ustaz? Boleh. Macam mana ustaz? Mula-mula sembahyanglah Jumaat bersama tok imam dua rakaat. Lafaznya sahaja aku sembahyang Jumaat dua rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Kemudian bila dah angkat takbir, niat dalam hati, aku akan jamak dengan asar selepas ini. Niat nak buat jamak. Jangan niat sahaja aku sembahyang Jumaat mengikut imam qasar jamak dengan sembahyang asar, tak sah. Tuan-tuan hanya boleh ikut sembahyang Jumaat berserta imam. Niat nak buat asar dalam hati. Bila masa nak niat tu ustaz? Selepas takbir sahaja, tuan-tuan boleh niat nak buat jamak sehinggalah sebelum memberi salam. Lepas itu, lepas saja imam bagi salam, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan tak payahlah ikut, tuan-tuan bangunlah. Buat sembahyang asar, dua rakaat qasar. Ada satu ustaz kata, mana boleh? Nabi mana ada pernah buat sembahyang Jumaat qasar dengan sembahyang asar? Kita tak boleh buat. Kena sembahyang Jumaat, nanti masuk asar, sembahyang asar. Salah. Dia kata Nabi tak ada hadis kata buat. Memang Nabi tak buat. Tetapi ada satu lagi hadis. Hadis Nabi apa? Sembahyang Jumaat itu sama tempatnya dengan sembahyang Zuhur. Berhenti tak? Ya. Kalau saya azan, saya berhenti. Tuan-tuan nak azan ke nak terus sambung? Saya punya tabiat, kalau azan waktu ni, maknanya dia suruh berhenti. Memang saya berhenti, tuan-tuan. Baru 20 minit tak sampai. Baik, kita teruskanlah Tuan Haji, ya. Minta maaf. Baik. Jadi, dalam satu hadis yang lain, dia kata apa? Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, sembahyang Jumaat itu menempati sembahyang Zuhur. Hari itu tak ada sembahyang Zuhur, sembahyang Jumaat. menempati. Maknanya bila menempati, bolehlah semayang jamak di antara Jumaat dengan semayang asar. Sebab tu kalau agak-agak tak clear, jangan cakap. Tak tahu, jangan cakap. Itulah cara Rasulullah. Nabi tak dapat wahyu, Nabi cakap tunggu wahyu turun. Kadang-kadang wahyunya datang lambat, kadang-kadang wahyunya datang cepat. Pendek kata, Nabi Muhammad tidak akan bercakap kalau dia tidak tahu. Persoalannya, tuan-tuan hari ini sambut maulud. Tuan-tuan ikut Nabi tak kalau bercakap benda yang tak tahu? Berapa banyak orang yang tak tahu, belagak tahu. Macam dia nampak. Macam dia tengok. Sedangkan dia tak nampak, dia tak tengok, dia tak ada bukti, dia tak ada saksi. Dia hanya tengok dalam internet saja orang cakap. Dia percaya. Bukankah itu bukan cara Rasulullah? Sebab itu kalau nak kata, nak cakap, nak bagi tahu, mesti dalam keadaan sepenuh-penuh pengetahuan. Rasulullah sifatnya begitu. Itulah yang kita nak tiru. Yang pertamanya kita nak tiru cara ibadat Rasulullah. Yang keduanya kita nak tahu, nak tiru perangai Rasulullah. Baik, di sini disebutkan Allah Ta'ala sebutkan kepada kita syara'a lakum minad-din. Diturunkan syarak kepada kamu semua daripada peraturan agama. Ma wassa bihi Nuha. Seperti mana yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh mula-mula dapat wasiat? Kenapa Nabi Nuh disebut sebagai orang yang dapat syariah? Kenapa tidak Nabi Adam? Padahal Nabi Adam, Nabi yang pertama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Dalam ayat ini Allah sebut Nuh dulu dapat. Kenapa Nuh mendahului Adam? Sedangkan Adam yang paling awal. Sebab ketika zaman Nabi Adam, tidak ada siapa yang sembah tokong. Zaman Nabi Idris, tak ada siapa sembah batu. Tetapi bermula penyelewengan akidah, bermula di zaman Nabi Nuh AS. Pada masa itu, umat menyembah batu sebagai Tuhan mereka. Umat Nabi Nuh ambil 4 patung pemimpin mereka, dipuja, disembah sebagai Tuhan. Penyelewengan akidah bermula di zaman Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh sudah tidak menyembah Allah. Maka Allah mendatangkan syariat kepada Nabi Nuh AS. Sudah ada peraturan dia. Maka tiap-tiap kali Nabi Nuh bercakap tentang syarak, maka umat Nabi Nuh mula membantah Nabi Nuh. Sehinggalah Nabi Nuh AS terpaksa membuat kapal yang mengambil masa lebih kurang 100 tahun untuk disiapkan. Nabi Nuh ditohmah, dituduh, difitnah dengan macam-macam tuduhan dan tohmahan. Nabi Nuh diseksa, Nabi Nuh dipulau. Bukan setakat oleh umatnya, isteri dan anak-anak Nabi Nuh bantah Nabi Nuh. Malah Nabi Nuh adalah Nabi yang paling lama berdakwah, lebih daripada 950 tahun. Dan umat Nabi Nuh adalah umat yang paling degil. Dalam tempoh hampir 1000 tahun, cuma 80 orang yang mengikut Nabi Nuh AS. Maka Nabi Nuh dipanggil sebagai Nabi Ulul Azmi. Allah perintahkan kepada Nuh buat kapal di atas bukit. Seorang-seorang, tak ada siapa bantu. Daripada kayu yang dipanggil sebagai Alpine Phosphorus. Bukan kayu koka. Tuan-tuan tu kata koka, koka, koka. Bukan. Kayu koka, kayu koka, kayu koka tu di Mekah. Kayu koka, koka, koka. Ini kayu Nabi Nuh, kayu Nabi Nuh. Bangla duk jual di Mekah. Tuan-tuan beli 200. Rendam dalam botol, dalam gelas, minum jadi ubat. Tak bahan kimia apa dia bolan kayu koka, tuan-tuan pergi telan. Mana ada kayu koka? Yang disebut ialah kayu Alpine Phosphorus. Seperti mana yang mereka siasat pada kayu Bahtera yang dijumpai di pergunungan Ararat di Turki. Yang gambarnya diambil daripada satelit membentuk satu bentuk Bahtera, yang mana Bahtera ini besarnya 14 buah padang bola. Kebesaran dia itu. Yang Nabi Nuh buat kapal seorang-seorang. Masya Allah. Tuan-tuan. Cuba tuan-tuan buat masjid ini seorang-seorang. Buatlah buat seorang-seorang. Pasang piling, pasang tiang apa seorang-seorang. Agak-agak letak jabatan. letak. Tak pun bantah pun. Mat buat masjid. Buat seorang-seorang. Ni bata, ni kayu, ni simen, ni pasir. Buat seorang-seorang. Agak-agak terima. Tak terima. Nabi Nuh, Nuh wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina. Nuh buat kapal dengan pemerhatian kami dan dengan penelitian kami. Silakan buat. Kami akan ajar kamu. Buat. Dia buat seorang tuan-tuan, ditebuknya papan, dibuatnya paku, buat kapal. Wa alwahin wa dusur, diperbuat daripada papan dan paku. Siapa kata papan tak ada zaman Nabi Nuh? Siapa kata zaman dulu-dulu orang duduk dalam gua? Zaman Nabi Nuh sudah buat kapal daripada papan dan paku. Kita belajar dalam sejarah, orang dulu-dulu tinggal di dalam gua. Mereka tidak mempunyai rumah. Mereka tinggal di atas pokok untuk mengelakkan binatang buas daripada memakan mereka. Mereka tinggal di dalam gua. Ya ke tuan-tuan? Yang orang jumpa tengkorak dalam gua tu, orang tu berlindung ketika balik memancing. Hujan. Tak boleh balik rumah, relax dalam gua, mati kena patut ular, mati di situ. Datang beberapa orang, main duk kaji-kaji, jumpa tulang. Ini manusia 10 juta tahun dulu. Kalau Nabi Adam sudah buat rumah, kalau Nabi Adam sudah menternak, kalau Nabi Adam sudah bercucuk tanam, siapa yang kata manusia ni makan daging mentah-mentah? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami mengajar kepada Nabi Adam semua nama benda. Itu api, itu rumah, itu ayam, itu kijang. Mana ada Nabi Adam bodoh, tuan-tuan? Mana sudah ada wujud perkahwinan di zaman Nabi Adam? Anak-anak Nabi Adam bercucuk tanam, anak Nabi Adam menternak binatang. Mereka tak cari lembu tepi jalan, tak memburu, tetapi mereka menternak. Dan orang kata perniagaan, pekerjaan yang paling tua dalam dunia adalah pelacuran. Ini pun pembohong. Pekerjaan yang paling tua dalam dunia ialah pertanian. Sebab itu Allah Ta'ala minta pada dua anak Nabi Adam kemukakan korban. Seorang bawa binatang, seorang bawa buah-buahan, sayur-sayuran. Siapa kata pekerjaan yang paling tua pelacuran? Ini penyelewengan fakta daripada puak Yahudi dan Nasrani untuk mengelakkan kita daripada percaya kepada Quran. Dan Nabi Nuh buat kapal daripada papan dan paku. Mana yang lebih awal, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan lah, buat kapal dulu ke buat rumah? Buat kapal dulu ke buat rumah? Buat rumah lah dulu. Maknanya rumah dia pun daripada papan dan paku. Siapa kata orang dulu-dulu duduk dalam gua? Tak betul, tuan-tuan. Kena rombak balik sistem pelajaran kita. Tukar balik buku sejarah. Balik sejarah pada Quran. Balik sejarah pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh jarak dengan Nabi Muhammad berapa ribu tahun? Jaraknya 8,000 tahun. Maka pada masa itu hukum syarak telah turun sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa henti wahyu turun. Tanpa henti malaikat Jibril turun untuk mengajar umat manusia. Kalau siapa-siapa kata dia tak tahu hukum syarak, dia pembohong. Allah menurunkan hukum syarak setiap zaman dan yang terakhirnya kepada Nabi Muhammad, dan sampai sekarang hukum syarak itu tidak berubah. Dan siapa yang kata saya tak tahu, Ustaz, tak tahu langsung, Ustaz, pembohong. Sekolah agama banyak, pelajaran di sekolah agama banyak, di televisyen banyak ceramah, di pasar-pasar banyak kaset CD ceramah. Tiba-tiba kamu kata kamu tak tahu. Tak ada boleh terima alasan tu, tuan-tuan. Makcik ingat tak wajib sembahyang. Tu makcik tak sembahyang tu. Pembohong sangat makcik. Naik bas buat rombongan tu, pi Wang Kelian tu. Daripada Shah Alam tu buat Cik Kiah ke Wang Kelian. Rombongan Cik Kiah ke Wang Kelian. Sampai dekat Taiping, berhenti sembahyang. Dia seorang tak turun. Tak turun makcik. Uzur ke? Air uzur apa? Udah 68. Kamu turunlah dulu. Kita pun turun sembahyang. Bila kita dah naik dalam bas, dia tak turun-turun juga. Makcik tak semayang, makcik. Tak ada. Kenapa tak ada? Tak bawa telekung. Kenapa tak bawa? Tak sangka nak semayang. Macam mana boleh kata tak sangka nak semayang? Semayang ni benda yang dah ditetapkan 1400 tahun dulu. Patut-patut tuan-tuan tak boleh usik dah waktu semayang. Tuan-tuan baru umur 70 tahun. Semayang 1400 tahun. Mana lebih tua? Semayang. Kenapa tuan-tuan usik waktu semayang? Tak bolehkah tuan-tuan ubah waktu kenduri, waktu yang tak kacau waktu zuhur? Boleh tak buat kenduri kahwin waktu yang tak ada semayang? Bila ustaz? 9 pagi. Boleh kenduri kahwin 9 pagi? Boleh. Kenapa tak buat? Kenapa nak usik waktu zuhur juga? Pengantin tak semayang, bapa pengantin tak semayang, caterer tak semayang. Bila tanya pengantin, kenapa tak semayang, kak cik? Tak nampak atas kepala ni. Ni sanggup-sanggup gede-gede-gede ni apa? Nak senang nak buka satu-satu. Tuhan pun faham saya sibuk. Tanya pada bapa, kenapa tak semayang tu haji? Allah. Bukan saya tak semayang, saya qada dengan asar. Tak boleh qada. Tuan Haji bukan pergi dua mahalah. Tuan Haji duduk depan rumah aja. Yelah. Tapi kena faham lah. Tuhan pun faham. Saya sibuk, kata dia. Makji tak semayang, makji. Allah. Sibuk bungkus bunga telur, kata dia. Adik-beradik datang pada faham. Pada hari 9 Melaka. Kalau tak ada bungkus kuih loyang, kuih itu bunga telur lah. Rasa tak selesa rasanya tu yang sibuk bungkus ke dia. Tak ada semayang lah, kata dia. Tanya pengantin laki-laki, tak ada semayang, Mamat? Ustaz fikirlah, kalau semayang setengah jam, setengah jam tu salam seluk sudah berapa? Akhirnya tak semayang. Tanya pada caterer, tak semayang tu Haji? Siapa nak arrangekan makan minum dia orang? Tanya pada budak yang kat hidang, yang bersihkan hidangan. Mamat, yuk, kamu tak ada semayang. Siapa nak basuh pinggan kalau saya semayang? Hai. Tanya pada orang jual aiskrim, tak semayang, Mat? Ay, kalau saya jual, rugilah saya kalau saya semayang. Masya Allah. Mudahnya tak semayang dengan alasan yang cukup tidak munasabah. Alasan yang munasrawah. Kalaulah tuan-tuan buat kenduri sebelah pagi, semayang apa pun tak ada. Tulis dalam kad jemputan, kenduri kahwin, 9 pagi jamuan. Sampai 12. Allah. Tulis besar-besar. Siapa main pukul 12, tutup kedai. Nak jamu apa ustaz? Allah, bihun, kari pap, popiah goreng. Simple-simple je tuan-tuan. Kenduri kahwin, bihun goreng, nasi lemak. Allahu akbar. Capati baru 70 sen. Roti canai baru 1 ringgit. Kalau nasi 7 ringgit sekepala tuan-tuan. Sempoi lah. Karipap tuan-tuan. Okey, kenduri. Makan-makan. Karipap. Kenduri kahwin, karipap. Tapi lepas tu tuan-tuan, 10 tahun orang kutuk lagi. Kamu ingat tak kenduri yang jamu karipap? Itulah nampak. Itulah orang lelaki bini tu nampak. Ada jamu karipap. Tak pernah dibuat kaum, kata dia. Masya Allah. Dia faham asal kenduri, dalca. Asal kenduri kahwin, ayam. Asal kenduri kahwin, masak kurma. Padahal kenduri kahwin ni apa-apa jenis kenduri je tuan-tuan. Jamulah orang makan. Rasulullah yang paling mahal kendurinya ialah roti jala, cicah kari kambing. Kenduri Nabi paling mahal Zainab binti Jahshin. Nabi ambil kari, cicah dengan roti jala. Yang paling murah apa? Buah kurma digaul dengan tepung dan digoreng buah kurma. Dijamu. Macam kita sekarang, cucu cempedak lah. Tuan-tuan boleh buat? Buat lah. Kalau boleh buat, saya lambat lagi. Anak saya yang sulung pun baru 14 tahun. Lambat lagi. Kalau saya, tak tahulah. Senang tuan-tuan. Masya Allah. Subhanallah. Hei, kalau tuan-tuan jamu cucu cempedak. Sampai ke malam orang nak kutuk lagi. Aku dah tak larat kentut makan nasi ni. Angin ada jamu cempedak. Makan jugalah. Sudah tak ada benda lain. Kita. Masya Allah tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan ikut cara Rasulullah, mesti kenuri tuan-tuan murah. Mesti hantaran pun murah. Mesti ramai orang kahwin. Sekarang kenapa lambat kahwin? Hantaran 10 ribu. Kenuri pula di dewan. Pelamin saja 5 ribu. Upah kameramen 1,200. 30 ribu baru boleh kahwin. Tapi kalau ikut cara Rasulullah, 300 tuan-tuan. Saya nak soal ustaz, kenapa sebelum Nabi Adam turun dinosaur masih wujud atau tidak? Wah, ini soalan apa pula? Iyalah, ustaz kata semua persoalan agama Nabi jawab, Quran jawab. Masa Nabi Adam turun, dinosaur ada tak? Jawapannya tak ada. Mana ustaz tahu? Quran bagi tahu. Dalil, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, kami nak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kalaulah manusia jadi khalifah, khalifah tu apa makna? Pentadbir, pengurus, wakil Allah mentadbir bumi. Kalaulah dinosaur masih ada ketika Nabi Adam turun, macam mana Nabi Adam nak buat rumah? Elok buat rumah, dinosaur pijak. Bang. Elok tanam pokok, dinosaur makan. Bang. Elok buat kilang, dinosaur pijak. Elok nak tidur malam, dinosaur mengendap kot tingkap. Buat apa tu? Sebab itu Allah pupuskan dulu dinosaur sebelum Nabi Adam turun. Supaya Nabi Adam jadi khalifah tanpa gangguan. Oh, begitu. Kalaulah Nabi Adam turun, dinosaur masih ada, tak aman tuan-tuan. Tak aman. Cuba tuan-tuan tengok setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Jepun tiap-tiap minggu dilanda dengan raksasa. Macam mana? Tu, Atromentaro. Tiap-tiap minggu raksasa datang mengganas di Jepun. Nasib baik Atromen datang. Atromen tembak dia, pangkak dia. Oi, tuan-tuan boleh bayang tak? Atromen tu bukannya cerdik tuan-tuan. Dia tunggu lampu menyala baru nak tembak. Berlawan, berlompat, bertumbuk, kena libah dengan raksasa. Raksasa sembur lagi api dekat dia. Dia tak nak pakai power dia. Dah sikit-sikit-sikit, baru nak pakai. Hop! Kata dia. Oh. Cubalah pakai awal-awal. Nah, faham, tembak. Kan senang. Okey, selamat aku kerja. Kan senang. Ini berlawan sana sini, kita pun daripada kecil. Ha, ha, ha. Oh, tu. Adik dia mari dah. Ada adik pula Atromen ni. Sampai bila kita nak kena tipu? Anak saya peminat Atromen, umur dia 5 tahun. Saya kata dekat dia, "Lia, Atromen tu orang." Mana orang tengok tu? Ha? Mana orang? Orang dia pakai topeng. Atromen tu last sekali raksasa tu mesti kalah, berkecil kena tembak. Tak percaya nanti Lia tengok, mesti berkecil. Mm-mm. Minggu depan pun saya cakap lagi, Lia jangan tengok lah, mesti Atromen tu menang. Sekarang ni dia tak tengok dah tuan-tuan. Sebab dia tahu dah, garanti Atromen menang. Budak 5 tahun pun boleh fikir tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, tu saya tengok lah cerita Hindustan. Hero mesti menang. Cerita Hindustan, Inspektor Sahab mesti sampai. Last sekali. Hero punya lawan punya teruk dah. Tembak sana, terjun sini. Mak hero kena tangkap. Isteri hero kena gantung. Dia seorang tembak. Mampus segala orang jahat. Dah mati orang jahat, baru Inspektor Sahab sampai. Naik Land Rover. Haram jadi, eh? Laki, eh? Masuklah kereta. Itu saja tuan-tuan. Itulah polis India. Di India, tuan-tuan. Kalau kita dah tahu keputusan dia macam itu, buat apa kita tengok? Yang belum tahu keputusannya ialah kita. Ni, diri kita ni. Nak mati bila? Macam mana nak mati? Di mana nak mati? Mati dalam iman atau mati dalam kufur? Mati dalam iman atau mati ragu-ragu pada Allah? Lebih baik kita muhasabah diri kita. Daripada kita duduk menung tengok. Teriak tengok ni. Tengok cerita sanggar ni menangis. Pak siapa tak kahwin dengan tu? Teriak. Tak payahlah tuan-tuan. Buang masa. Yang kita kena tengok benda diri kita. Oh ustaz, maknanya kita langsung tak tengok televisyen ustaz? Boleh tengok. Tetapi pastikan beribadat lagi lama daripada tengok tali besen. Tengok tali besen 3 jam. Baca Quran mesti 6 jam. Weh lama Ustaz. Kalau gitu tengok TV sejam, baca Quran 2 jam. Weh lama Ustaz. Kalau gitu tengok TV setengah jam, baca Quran sejam. Weh lama Ustaz. Kalau gitu tengok TV 15 minit, baca Quran setengah jam. Apa-apa untuk akhirat mesti dilebihkan. Masya Allah, itulah dia sifat orang yang beriman. Kemudian, wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan apa-apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa dan Isa. Ada 5 nabi disebutkan oleh Allah dalam surah Asy-Syura 13. Pertama Nuh, kedua Nabi Muhammad, ketiga Nabi Ibrahim, keempat Nabi Musa, kelima Nabi Isa. Nabi-nabi inilah dipanggil sebagai Nabi Ulul Azmi. Kenapa mereka disebut? Kerana mereka lah yang paling banyak penentangan diterima. Yang paling banyak cubaan yang diterima. Nabi Muhammad paling banyak cubaan. Nak dibunuh berapa kali? Nak dibunuh berapa kali? Nabi-nabi inilah tuan-tuan yang tak pernah pertikai pun perintah Allah. Nabi Nuh alaihi salam, Allah perintahkan buat kapal seorang-seorang. Ada Nabi Nuh menubuhkan Suruhanjaya mengkaji perintah ini sesuai atau tidak? Nuh buat kapal. Kita akan menubuhkan satu Suruhanjaya untuk kita mengkaji perintah ini sesuai ataupun tidak. Ada Nabi Nuh cakap macam itu? Tak ada tuan-tuan. Dia buat. Itulah iman. Ni, Nabi Muhammad masa nak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad tidur dengan Sayyidina Ali. Rumah Nabi kena kepung dengan orang-orang kafir Quraisy. Tuan-tuan ingat cerita Bukit Kepung 1981? Jin Samsudin jadi pengarah dia, jadi sarjan dalam filem Bukit Kepung. Bukankah balai polis Bukit Kepung kena kepung? Sebelum subuh SMI kena kepung. Yang kepala komenis dia hak muka berjurutu. Siap tiup trompet lagi. Pon, pon, pon. Polis, polis. Lebih baik menyerah. Balai telah dikepung. Apa jawab Jin Samsudin? Kami tidak akan menyerah. Kami akan mempertahankan balai polis ini ke titisan darah kami terakhir. Oh, Jin Samsudin. Masya Allah tuan-tuan. Satu-satunya jin yang dapat tansrik. Hebat tuan-tuan. Mempertahankan. Tak keluar. Macam itulah rumah Nabi kena kepung. Orang nak bunuh. Allah kata pada Nabi Muhammad, Muhammad keluar sekarang dan hijrah ke Madinah. Kalau tuan-tuan jadi Nabi Muhammad, agak-agak macam mana? Apa pula? Oh. Orang nak bunuh keluar pula. Oh, apa ni? Oh. Ha, nampak tuan-tuan? Itu kita tu. Baik, banyak soal tuan-tuan. Sayyidina Ali anak muda yang teman Rasulullah. Ali, kamu tidur di tempat pembaringan aku. Biar demo sangka aku masih di sini. Rasulullah nak ke mana? Allah perintahkan aku hijrah. Ada Sayyidina Ali bantah. Apa pula? Oh, banyak cantik. Dia lari, kita tinggal. Ada Sayyidina Ali macam itu, tuan-tuan? Tak ada. Itulah yang dikatakan iman. Tuan-tuan sekarang ni, air seroban di kepala, jubah di badan, tasbih di tangan. Quran dalam poket. Masya Allah, hebatnya. Berapa banyak yang pertikai Allah? Berapa banyak zikir Allah? Tuan Haji tak bayar zakat, Tuan Haji. Kadang-kadang saya fikir juga zakat ni, kita teruk-teruk cari, senang-senang bagi ke orang. Tuan Haji zakat ni, apa jenis orang ni? Mana tasbih kamu, mana Quran kamu, mana jubah kamu? Allah bayar zakat, suruh bayar zakat, itu perintah, jangan bantah. Tapi makcik malam ni semua telekung. Cantik telekung belakang. Tapi berapa banyak yang hanya bertelekung dalam semayang. Mai sidai kain berkembang macam Kak Zah. Ilek sidai kain. Tak tutup aurat makcik. Ai makcik bukannya berbogel. Makcik cuma tak pakai baju. Ha, sudah tuan-tuan. Mana pergi yang baca Quran bulan Ramadan yang lepas? Mana pergi haji yang lepas? Kalau Allah suruh tutup aurat, kita mempertikaikan perintah Allah. Nabi Muhammad tak pertikai perintah Allah. Dia buat walaupun dia tahu di luar sana orang nak bunuh dia. Kerana dia tahu lepas dia buat, Allah mesti bantu dia. Keluar saja daripada rumah, turun surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ashaynahum fahum la yusirun. Allah tutup bagi tidur segala musuh Nabi. Akhirnya Rasulullah keluar dalam keadaan selamat. Sebab itu segala perintah Allah buat dulu, jangan petikai. Petikai sekarang, masalah sekarang. Tapi daripada ayat tu kita hanya dapat waja'alna min baini aydihim, ayat tu aja dapat. Bila terlupa bawa IC, roblox kat depan pula. Allah, masa inilah dompet tak bawa pula. Macam tahu-tahu je polis ni pun. Tak apa abang, waja'alna, waja'alna min baini aydihim. Dia hembus kat polis tu. Tidur polis tu. Yang tu je dia dapat. Tapi dia tak boleh ambil dapat daripada ayat itu. Ayat itu nak menggambarkan kepada kita, perintah Allah jangan petikai, buat dulu, nanti aku tolong. Kenapa Allah sebut Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kan satu laki-laki tua yang dapat anak, dia mengidam pada anak, dalam usia tua pun teringin anak. Tiba-tiba Allah bagi anak namanya Ismail. Baru besar adik Muhammad kita ni. Eh, waktu tu seronok main tu tuan-tuan. Ajak jogging, jom. Ajak main badminton, jom. Ajak memancing, jom. Suruh pijak kita pun, jom. Baik. Adik Muhammad tu, tawar-tawar tu, seronok main tu, tuan-tuan. Main bola, main bowling dengan dia. Besar macam itu, sudahlah dapat anak susah. Besar macam itu, Allah kata Ibrahim, sembelih Ismail. Tuan-tuan nak sembelih ayam bapak tuan-tuan pun tuan-tuan sayang. Semelih lah mak ayam ni. Hei dok, ayam ni lah bawa tuah. Burung ni mak, semelih lah mak. Boleh makan, buat sup. Hei dok lah, burung ni ku sayang. Baru burung. Nak bersunat pun takut. Nabi Ibrahim, Allah kata, Ibrahim sembelih anak kamu, Ismail. Dalam mimpi dia nampak. Dia bagi tahu pada anak dia Ismail. Semalam bapak mimpi bapak sembelih kamu. Allah suruh sembelih kamu. Apa pendapat kamu? Kata Ismail, buatlah bapak apa yang Allah suruh. Nampak tak tuan-tuan? Mana ada orang macam ni? Kalau tuan-tuan jadi Ismail macam, itulah bapak, tidur tak nak masuk kaki. Dah mimpi yang bukan-bukan. Berapa kali dia cakap, mama kata kan masuk kaki, bapak tak masuk kaki. Itu yang mimpi mengigau. Bila tanya pada Siti Hajar, ja, abang nak semelih, Allah perintahkan, buatlah abang. Kalau Allah suruh, buatlah. Jangan bantah. Kalau akak-akak jadi Siti Hajar, macam mana? Bawa lari anak, duduk langgur. Sayang ke anak atau sayang ke Allah? Sayang ke Allah. Setiap perintah Allah, walaupun nampak zalim, mesti ada kebaikan. Bukan zalim. Nampak pada orang yang tak ada tasawuf, nampak pada orang tak ada tauhid, zalim. Tapi kalau dia beriman, mesti ada sebab. Bila diletakkan pisau, tak lut. Ismail kata, itulah bapak. Bapak tak ada asah tajam-tajam. Pi tasah lagi. Tajam. Ismail menung tengok. Tajam-tajam. Bapak kan tak luka. Yelah. Ish, mana ada orang macam ni tuan-tuan? Bapak, lepas ni, bapak jangan terlentangkan saya. Mungkin bapak kesian dekat saya. Bapak terakkan saya. Biar mata saya tengok tanah, bapak tarik rambut saya, bapak sembelih macam itu. Masya Allah. Punyalah nak buat perintah Allah. Punya nak buat perintah Allah. Bersungguh-sungguh. Cuba kita muhasabah diri kita. Allah suruh kita pergi haji. Berapa ramai yang bersungguh-sungguh? Tak cukup duit ustaz. Tak cukup duit, tali besi 4. Beli tali besi 4 boleh. Kenapa tak beli 1? 3 lagi simpan untuk tabung haji. Tak ada duit ustaz nak pergi Mekah ustaz. Kereta dah 3. Mana 3 ustaz? 2. 1 lagi kereta sorong. 3 juga kereta. Kenapa tak simpan untuk haji? Maknanya tidak bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh, ayah belilah TV LCD tu, cantik sangat. Tak payah ayah nak pergi haji. Kamu tengok je lah TV yang kita ada tu. Janji ada gambar. Masalah dia ayah, gambar TV tu kejap-kejap ada, kejap-kejap hitam putih. Kalau dia hitam putih, kamu tepuk macam ni. Ha, nampak? Dah ada gambar, nampak tak? Bila bapak dia pergi kerja, tiba-tiba gambar hitam putih. Dia tepuk-tepuk, tak ada tuan-tuan. Mari mak dia tepuk, gelai TV tu. Dia ada cara nak tepuk supaya datang gambar. Apa susah kalau gambar tak ada warna? Tuan-tuan pakai spek warna-warni, adalah gambar. Tak ada apa masalah. Abang, belilah tali besen. Baru tali besen kita ni kecil sangat, 14 inci. Tengok kat ayah sebelah tu, 60 inci abang. Daripada jauh dapur boleh tengok dah abang. Lubang hidung orang kita nampak abang. Walaupun rupa kamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. 60 inci. Tiap-tiap hari minta televisyen. Sedangkan TV itu masih elok. Kecil abang, tak nampak. Kalau kecil, ambil kanta, tengok. Seorang satu. Satu, suami satu, anak satu. Pakai kanta pun besar. Manalah hak pegang ustaz? Letih pegang ustaz. Kena 2 jam tengok TV ustaz, letih. Kalau begitu, pakai yang hak kedai jam. Tak di situ. Memang besar TV itu. Senang tak pergi pinjam yang kedai jam? Duduk repair jam tu. Okey, pinjam, mau tengok TV. Yang penting haji. Tu tengok-tengok-tengok TV tu. Nak ke tandas pula pergi kencing. Buka-buka pintu tandas, buka-buka. Melompat keluar. Kenapa abang? Pak Saiful besar sangat. Dia terlupa buang ni tuan-tuan. Tu pun satu hair juga. Dia terlupa. Masuk-masuk tandas, terlupa melompat lah. Sebab tak ada jantung ke lah dah. Jalan lah tuan-tuan. Masya Allah. Islam ni senang. Yang pentingnya buat ibadat untuk Allah utamakan. Kemudian disebut Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Masya Allah. Nabi Musa di mana pertikai Tuhan? Dia mana pertikai Tuhan? Mak Nabi Musa, mak dia tu, Allah suruh hanyutkan Nabi Musa dalam sungai. Punya baik tuan-tuan. Budak masih merah, diletak dalam kotak kayu, dihanyutkan dalam sungai. Kalau kita lah tuan-tuan, ha, Muna, campakkan anak kamu dalam sungai, hanyutkan dengan kotak, kita bantah. Tapi mak Nabi Musa, orang yang taat, dia tak bantah. Allah tolong Nabi Musa, Allah tolong Nabi Isa. Maryam mengandung tanpa suami. Datang Jibril, datang malaikat, ya Allah pilih kamu untuk mengandungkan satu manusia yang sangat istimewa, yang akan menjadi rasul. Maryam tak pernah berzina, Maryam tak pernah kahwin, Maryam tak pernah buat jahat. Tiba-tiba dia nak mengandung. Bukankah menimbulkan fitnah dalam masyarakat? Tetapi Maryam taat pada Allah. Maryam taat pada Allah. Kalau ini perintah Allah, saya mengandunglah. Allah tolong Maryam, penghuni syurga. Allah tolong Maryam, anak dia jadi Nabi Isa. Sebab tu jangan bantah. Siti Maryam yang tak kahwin pun sanggup mengandung demi Allah. Kita yang dah kahwin, kenapa duk suka-suka mengandung? Pasal apa tak mau mengandung? Benda halal. Ngandunglah tuan-tuan, masalah. Ini bila balik isteri bagi tahu, abang, apa? Tadi pergi cek doktor. Oi, teror kamu. Kamu yang cek doktor. Lepas tu doktor cek kamu. Bukan, tadi pergi cek doktor. Atau Doktor kata dah lekat abang. Lekat apa? Lekat lah. Dah 2 minggu setengah dah. Ya. Itulah kamu tak ada beringat. Abang dah kata dah beringat-beringat dah. Anaknya kecil pun baru setahun. Dah mengandung pula. Kamu tak beringat. Apa pula kita tak beringat kalau kita tidur seorang. Tak ada orang kacau. Tak ada apa bang. Allah nak bagi. Terima je lah. Bantah saja. Kita cuci nak abang. Pulang lah. Abang ikut je. Mana boleh macam itu? Ini rezeki Allah. Dapat. Orang lain punya susah nak dapat anak tuan-tuan. Pergi ke Langkawi. Minum tasik dayang bunting. Tak ada bunting sampai sekarang. Yang buntingnya dayang je. Isteri dia tak ada bunting-bunting. Isteri kita tak payah minum apa. Mengandung Tuhan bagi. Redha. Inilah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suka umat dia. Umat yang paling ramai. Masya Allah. Telepon dekat dengan mak pula. Mak. Menantu mak dah lekat pula. Mak. Itulah aku dah kata menungku. Kamu malah menungku. Itu yang jadi itu. Mak menungku pun anak 8 juga. Jawab kamu. Jawab. Nah, tuan-tuan. Bila mak tak suka, bapak tak suka, opah tak suka, budak ini akan lahir dalam keadaan tidak disukai. Dipanggil sebagai the unwanted child. Bila dia lahir dalam keadaan semua orang tak suka dia, budak inilah yang akan menjadi masalah dalam masyarakat. Dia akan jadi manusia yang lembam, manusia yang memberontak, manusia yang bantah, manusia yang tak suka dengan kebaikan, manusia yang suka buat vandalism, manusia yang jadi something di sekolah, manusia yang jadi kaki buli di sekolah. Sebab bapaknya, maknya, tokwannya, opahnya tak suka dengan kelahiran dia. Cubalah jadi macam Rasulullah. Dengan budak-budak ni cukup suka. Nabi cium budak-budak. Nabi dukung budak-budak. Nabi main dengan budak-budak. Sebab tu budak-budak bila duduk dengan Nabi jadi baik. Anas bin Malik jadi baik. Zaid bin Harithah jadi baik. Semua budak-budak bila duduk dengan Rasulullah, budak tu semua jadi baik. Sebab Rasulullah kasih dan sayang pada budak-budak. Cuba tuan-tuan lihat anak-anak kita yang mari ke masjid, berapa ramai yang jadi baik. Dan kenapa tak jadi baik? Bising sana, bising sini. Cuba tengok masjid, budak-budak yang baik, mesti jatuh kuasa dia ambil berat pasal budak-budak. Kalau kenduri kendara, budak-budak makan dulu. Kalau ada program, budak-budak disusun satu tempat. Ada jaga pula. Watchman duduk jaga mereka pula. Budak-budak ni diberi tempat dalam masjid. Kerja mereka ialah edar tabung, kutip tabung, vacuum kapet masjid. Cuci tandak. Oi, budak-budak kalau tuan-tuan orang tua bagi mereka buat kerja, mereka nombor satu tuan-tuan. Semayang asar panggil budak sekolah agama rakyat tu. Ha, Azman. Amin azan. Main azan. Kamu dah ada jenam. Takkan tak boleh azan. Mari. Oh, bangga tuan-tuan. Bangga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis-habis dia azan. Dia tanya kawan dia. Macam adik Muhammad TV 9 lah. Dia bangga. Tapi bila budak-budak tuan-tuan tak layan macam Rasulullah. Dia pegang mikrofon sikit. Ha, ha, ha. Lagi rosak pula tau. Dia pegang vacuum. Ha, ha, ha. Patah ya lah. Dia pun lari berlagak dengan cermin. Dia tak perasan cermin. Kedegar. Aku dah katalah. Pom-pom dia tak datang lah tuan-tuan. Sebab tu masa saya jadi timbalan pengurusi masjid merangkap imam. Budak-budak ni saya buat kerja. Jadi kawan dengan mereka. Besok datang awal. Kita buat apa? Cuci tandas. Hore! Ramai datang tuan-tuan. Pukul 7 dah sampai lah. Bawa berih. Buat penyapu lah. Pak saya buat. Nak cuci jamban. Habis cuci jamban. Makan. Okey Din, pergi kedai. Beli. Kamu nak apa? Levita. Kamu? Red Bull. Oi, hebat semua kamu ni. Yang bukan-bukan minta ni. Lantak demo lah tuan-tuan. Bagilah. Bull pun bull lah. Besok kita nak pakai lagi. Sebab itu demo ni sampai ke mana-mana pun. Demo dah kerja tempat-tempat lain. Demo balik mesti ke masjid. Demo kerja, demo belajar dekat UITM ke apa ke. Mesti demo ke masjid. Sebab daripada masjid, jiwa mereka, daripada kecil, jiwa mereka sudah di masjid. Inilah yang kita nak. Sebab Nabi dah sebut laisa minna man lam yarham kabirana wa yuwaqqir saghirana. Bukan daripada umat aku orang yang tak kasih budak-budak dan tak hormat orang-orang tua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa benda persoalan yang tuan-tuan tak buat? Apa benda yang Nabi tak buat dan tuan-tuan tak dapat jawapan? Semua ada jawapan. Ustaz tak ni tadi balik dinosaur, ustaz tadi ustaz. Ni macam orang Rusia tu dia jumpa telur dinosaur, ustaz. Jadi kalau mereka ramkan telur tu ustaz, boleh jadi dinosaur balik ustaz? Tak jadilah. Dalil ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Sesuatu yang kami dah mansuhkan, sesuatu yang kami dah tak adakan, kami akan gantikan dengan benda lain yang lebih baik daripada benda yang dah tak ada. Habis, dinosaur dah pupus, kami akan gantikan dinosaur daripada benda lain yang lebih baik pada dinosaur, nama dia gajah. Boleh kita kontrol, boleh kita suruh dia buat kerja, tarik kayu balak, main bola. Cuba tuan-tuan dengar. Cuba tuan-tuan dengar apa saya cakap. Allah gantikan dengan binatang lain, nama dia gajah. Gajah ni boleh buat kerja, main bola. Kenapa bila sebut bola, bola? Kenapa tak sebut bola? Tuan-tuan kawan KL, permainan apa? Bola sepak. Permainan apa? Bola sepak. Kenapa tak sebut? Permainan apa? Bola sepak ada. Oh, tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Permainan apa? Bola sepak. Tak ada pun sebut bola sepak. Mana ada tuan-tuan? Bola mana bola? Tak ada tuan-tuan. Mana bola? Orang KL ke orang mana ke? Mesti bola. Jadi ada beberapa perkataan yang takkan berubah tuan-tuan. Begitulah dengan agama. Dia takkan berubah sampai bila-bila. Mekah tetap orang buat haji. Walaupun tuan-tuan boleh buat Kaabah dekat Seksyen 18. Tetapi tetap tak boleh buat di situ. Kena juga sana. Inilah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu benda mesti ada jawapan. Mana boleh satu benda tak ada jawapan? Kalaulah benda tu tak ada jawapan, kita perlukan seorang lagi Nabi. Kalau tuan-tuan tak dapat jawapan, kita perlukan seorang lagi Nabi. Kenapa sudah tidak ada Nabi lain? Sebab semua jawapan sudah ada. Semua hukum sudah ada. Tuan-tuan jangan kata tak ada. Jangan kata tak ada. Ustaz, macam mana dengan undang-undang jalan raya ustaz? Aksiden tiap-tiap hari ustaz. Nabi ajar tak macam mana nak mengelakkan supaya jangan aksiden? Ada. Tapi orang tak mengikut Nabi. Quran kata wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu sombong di atas ketika kamu berjalan. Yang pertama, buangkan semua tanda-tanda sombong. Pada kereta, pada motor dan sebagainya. Buang tanda-tanda sombong. Exhaust yang bunyi pram pram pram pram pram pram. Haramkan. Segala logo, segala lambang hak tutup kan, yang buka kan, tutup, tak ada, buka nombor plat saja. Cermin gelap sampai tak nampak siapa dalam dia, kurangkan kegelapan dia supaya nampak orang dalam dia. Semua orang kalau langgar lampu merah, saman. Tak boleh jumpa yang berhormat, minta kompang. Semua adalah sama. Tak ada siapa yang boleh aksiden. Tu yang pertama, jangan sombong. Yang naik bas, jangan sombong. Mentang-mentang kamu besar, jangan sombong. Yang naik motor pun jangan sombong. Sedarlah diri, bumbung tak ada, dinding tak ada, belagak, cilok sana, cilok sini. Baik punya cilok, putih kaki. Lori jangan belagak, mentang-mentang kamu tayar 18, kamu jangan sombong. Allah pesan, jangan sombong. Semua jangan sombong. Yang keduanya apa? Peraturan jalan raya. Mesti mengikut peraturan. Macam sa'i, Safa dan Marwah. Safa dan Marwah, belah kanan ke Marwah. Daripada Marwah ke Safa, belah kiri. Ke Perlis, belah kanan. Ke Johor, belah kiri. Sekarang ke Perlis, belah kiri. Ke Johor, belah kanan. Tukar, tuan-tuan. Ini sistem. Yang ketiga apa? Mesti ada lorong yang banyak. Sebab Quran kata, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Matahari satu tempat, bulan satu tempat, siang satu tempat, malam satu tempat. Tidak pernah berlanggar bulan dan matahari, siang dan malam. Lori yang berat satu lorong, bas satu lorong, kenderaan yang laju satu lorong, motosikal satu lorong, masing-masing berada di lorongnya. Itu cara Islam. Tidak mau ikut? Tak mau ikut. Ustaz, kejap. Ustaz nak habis kan? Ya, saya nak habis dah. Saya nak balik Ipoh jauh. Saya tak puas hati, Ustaz. Apa yang tak puas hati? Ni macam dia orang nampak UFO lah, apa benda, Ustaz. Nabi Muhammad tak cerita ke pasal UFO? Ya Allah, tuan-tuan. Buka Quran. Buka Quran. Allah kata apa? Semut. Nyamuk. Kuman. Hama. Semut kecil. Nyamuk kecil. Kuman kecil. Hama kecil. Kecil pun disebut dalam Quran. Takkan UFO yang besar tak disebut. Kalau yang kecil, surah 6, surah semut, surah lebah, Allah disebut. Nyamuk sebut, Allah sebut nyamuk. Malah binatang yang kecil daripada cikungunya pun Allah sebut. Inna Allah ala yastahyi an yadriba masalan ma ba'udah fama fawqaha. Nyamuk dan benda yang lebih kecil daripada nyamuk pun Allah sebut dalam Quran. Takkan UFO yang naik kapal terbang Allah tak sebut. Habis tu Ustaz, ada UFO Ustaz? Tak ada. Tak ada. Dalil Ustaz, surah Al-A'raf ayat 10. Ayatnya Ustaz, cari sendiri. Surah Luqman. Balik buka surah Luqman. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Muhammad, sambung. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Tu saya tak rancang dengan dia tu. Saya mati baik tu, dia sambung nak buat tu. Itulah nama dia ingat Quran. Alah, Ustaz dah pakat dengan dia. Tak ada pakat. Saya main saja tebuk je tuan-tuan. Ha, saya main tebuk je. Tidakkah kamu melihat kami mudahkan perjalanan kamu di langit dan di bumi? Alam tarau annallah sakhara lakum. Yang terbang di langit itu, kata Allah, manusia. Bukan jin. Bukan makhluk asing. Habis tu Ustaz, yang terbang-terbang tu apa Ustaz? Itulah teknologi gambar. Tuan-tuan ambil gambar satu bangunan, letakkan di atas bangunan yang tinggi. Tuan-tuan pasang satu kayu, buatkan macam UFO terbang. Terbang pada gambar. Tuan-tuan ambil gambar, nampaklah UFO terbang. Masya Allah. Tak ada tuan-tuan. Apa dalil tak ada UFO? Apa ciri-ciri UFO? Ciri-cirinya radar tak dapat kesan. Ciri-cirinya jet pejuang F-16 tak dapat kejar. Apa ciri-cirinya Skyhawk tak dapat kejar? Apa ciri-cirinya helikopter Nuri tak dapat kejar? Memang lah. Helikopter Nuri tak kejar pun jatuh. Tambah kejar, relai kat atas lagi tuan-tuan. Bila kita kata UFO lagi laju daripada manusia, lagi pandai daripada manusia, tuan-tuan telah menolak satu ayat Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Tidak ada makhluk lebih baik daripada manusia. Kalau tuan-tuan kata UFO lebih baik daripada manusia, tuan-tuan telah menolak satu ayat dalam Quran. Habis itu Ustaz, UFO siapa Ustaz? Orang. Orang. Ciptaan Yahudi untuk menjadikan tuan-tuan tidak percaya kepada Al-Quran. Yang terakhir, surah Asyura, balik rumah tuan-tuan buka. Apa yang Allah nak daripada kita ingat pada Nabi? Allah nak dua benda. Satu, an aqimuddin. Tolong dirikan agama. Hidup tuan-tuan dalam dunia ni, tolong buat agama. Hidup tuan-tuan, buat agama. Kepentingan agama. Apa benda dulu? Agama. Ingatan dulu? Agama. Nak tidur fikir agama, bangkit pagi besok, apa yang aku boleh tolong pada agama? Dan yang kedua kata Allah dalam surah Asyura, wala tatafarraqu fihi. Jangan kamu berpecah daripada agama. Itu pesan Allah. Yang pertama, tolong dirikan agama. Dan yang kedua, jangan berpecah daripada agama. Kalau tuan-tuan berpecah, lari daripada agama, maka tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukuplah tuan-tuan sekadar itu. Saya ni dah berceramah lama lah. Daripada semalam lagi tuan-tuan. Hari Jumaat semalam pagi, saya di Lembaga Pertubuhan Peladam Perak di Ipoh. Habis pukul 9.30, saya terus pergi ke Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur ni, DBP. Habis di DBP, di Kemensah pula pukul 8 sampai pukul 10 malam tadi. Habis di Kemensah subuh tadi, kuliah subuh di Taman AU4 Melawati. Habis di Melawati pukul 9 sampai pukul 11 di Kemensah pula. Habis pukul 11 di AU5 pula. Sampai pukul 5. Kemudian lari pula ke sini. Sampai pukul 9.40. Besok pagi saya di Tambun ada forum perdana 9.30 pagi. Habis pukul 12. 3 petang saya ada di Pulau Pinang. Malam di Seberang Perai. Oh, ni dia tuan-tuan, letih tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan nak jemput saya ni, saya batal beberapa program ni. Kalau jemput sehari minggu dua tak payahlah. Banyak tuan-tuan. Letih dah cakap. Tuan-tuan pun jemu lah. Dah lama dah. Jadi saya pun nak berhenti lah. Saya dah berceramah seluruh Malaysia ni tuan-tuan dah 18 tahun. Inilah kali pertama saya sampai di Masjid Al-Amin. Jadi kalau nak jumpa lagi pun 18 tahun Tuan Haji. Kan senang tuan-tuan. Kalau datang lagi 18 tahun tak saya tak ada, tak tuan-tuan tak ada. Jadi sebagai kenang-kenangan, ada CD yang terbaru. Tuan-tuan boleh carilah di dua. Baru keluar, hangat di pasaran. CD yang terbaru. Dan yang kedua, saya dah bawa kismis untuk kecergasan minda tuan-tuan dan anak-anak. Ikut peraturan yang saya buat. Yang saya tulis di situ. Dan yang ketiga ada CD, dinding, pendinding daripada gangguan makhluk halus dan mengelakkan sihir. Saya rasa sekadar itu saja kuliah saya pada malam ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi 18 tahun. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.